وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fil din, a'azakumullah, kaum muslimin, kaum muslimat yang saya hormati, kita sudah mulai membaca kitab Fadli Ilmi Salaf, Ala Ilmi Al-Khalaf, keutamaan ilmu salaf di atas ilmu khalaf, yang ditulis oleh Adli Faraj Zainuddin Abdul Rahman Ibn Ahmad, yang masyhur, yang terkenal dengan julukan Ibn Rajab Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala. Kemarin kita bahas aqsamul ilm, pembagian ilmu. Bahwa ilmu, ada ilmu yang nafi', ada yang ghairu nafi', ada yang bermanfaat, dan ada ilmu yang tidak bermanfaat. Sedangkan ilmu yang tidak bermanfaat ada dua jenis pula. Ada yang tidak bermanfaat pada zatnya, dan ada yang tidak bermanfaat karena orangnya. Ada pun yang tidak bermanfaat kalau orangnya adalah karena mereka tidak mengamalkan ilmu tersebut. Maka walaupun ilmunya ilmu syariah, ilmunya ilmu din, ilmu Al-Quran wa Sunnah, tetapi karena pemilik ilmu tersebut la ya'mal biha, tidak mengamalkannya, maka ilmu tersebut ghairu nafi' binisbati lahu, maka ilmu tersebut tidak bermanfaat baginya. Padahal ilmunya pada zatnya nafi', tetapi orangnya tidak memanfaatkannya. Sedangkan jenis yang lain adalah yang memang ilmu tersebut pada zatnya tidak bermanfaat. Seperti ilmu sihir yang Allah katakan wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka mempelajari apa-apa yang tidak bermanfaat bagi mereka, bahkan yadurruhum, bahkan membuat mabarat untuk mereka. Ikhwanuddin, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Maka selanjutnya berkata Ibn Rajab rahimahullah ta'ala, walihada ja'ati sunnah bitaqsim al-ilm ila nafi' wa ila ghair nafi'. Oleh karena itu, sunnah nabawiyah, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, menerangkan tentang pembagian ilmu tersebut. Ada yang nafi', ada yang ghairu nafi'. Bahkan diajarkan dalam sunnah al-isti'adzah minal ilmi alladhi la yanfa', diajarkan untuk berlindung dari ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Dan sebaliknya diperintahkan untuk meminta, berdoa agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana disebutkan dalam sahih Muslim dari Zaid bin Arqam bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. يا الله أقبلهم قبلهم من علم لا ينفع dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha' dan dari hati yang tidak memiliki kekhusyuan. Wa min nafsin la tashba' dan dari jiwa yang tidak pernah kenyang atau hawa nafsu yang tidak pernah puas. Dan berlindung dari dakwah, dari doa yang la yustajab laha, yang tidak dikabulkan. Qul a'udzubillah. Ini umdah atau ini suatu intinya dalam hadis sahih Muslim. Kemudian Ibnu Rajab membawakan lafaz-lafaz lain walaupun dalam beberapa riwayat-riwayat yang dhaif dan bermasalah padanya, tetapi maknanya sama dengan apa yang terkandung dalam sahih Muslim ini. Qala Ibnu Rajab rahimahullah wa kharrajahu ahlus sunnah, dan dikeluarkan pula oleh ahlus sunnah min wujuhin muta'addidah, dari beberapa sisi yang berbeda-beda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagiannya ada kalimat wa min du'ain la yusma', ini lafaz lainnya. Kalau tadi wa min da'watin la yustajab laha, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Dalam lafaz lain dikatakan du'ain la yusma', dan dari doa yang tidak didengar. Tidak didengar artinya Allah Subhanahu wa taala tidak mau mendengarkannya. Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki iradah. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mau mendengarkan suatu sebagian doa karena sesuatu yang Allah tidak suka padanya, dan sebagian lagi Allah dengarkan dan mengabulkan doanya. Wa li ba'dihan, dalam beberapa riwayat yang lain, a'udzu bika min haula'il arba, dan aku berlindung kepada Allah dari empat perkara tersebut. Ini kok aneh banget, kenapa? Ada tsunami atau ada gempa bumi di belakang? Akhwat barakallahu fiikum. Kalau tidak bisa ngaji karena terganggu anaknya, lebih afdal kalau duduk di rumah nunggu suaminya pulang bawa ilmu yang disampaikan. Wallahi lebih afdal daripada duduk di sini tapi enggak bisa ngaji karena anak-anaknya. Mudah-mudahan didengar ini. Wa kharraj an-Nasa'i. Jadi keluarkan oleh Imam Nasa'i dalam hadis Syabir. Yang hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana yaqul, Rasulullah pernah berkata, Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa a'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Rasulullah pernah bersabda, ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat dan aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kalau sudah dikatakan tadi bahwa tidak bermanfaat bisa dua macam, dan dua-duanya kita berlindung daripadanya. Kita berlindung dari ilmu-ilmu yang memang pada zatnya tidak bermanfaat, apakah ilmu sihir, ilmu kalam, ilmu-ilmu yang merusak. Demikian pula kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita mendapatkan ilmu tetapi tidak nafi'. Ya Allah, jangan jadikan kami orang-orang yang mendapatkan ilmu tetapi tidak bisa memanfaatkan. Itu maknanya. A'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Wa kharraja Ibnu Majah bi lafdhihi, dan dikeluarkan oleh Ibnu Majah dengan lafaz anna Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam menyatakan sallallaha 'ilman nafi'an wa ta'awwadhu billahi min 'ilmin la yanfa'. Kalau tadi contoh-contoh dari Rasulullah, sekarang perintah. Sallallah, mintalah kepada Allah SWT ilmu yang bermanfaat. Dan berlindunglah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dari keluarga Al-Tirmidzi dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni 'ilman. Ya Allah, berilah manfaat kepadaku dengan apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku. Dan ajarilah aku sesuatu yang akan bermanfaat bagiku. Wazidni ilman, dan tambahilah aku ilmu. Lafaz-lafaz ini saling menjelaskan sehingga semakin jelas apa yang dimaksud. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani. Ya Allah, jadikanlah bermanfaat untukku apa yang Kau telah ajarkan kepadaku. Qanabina azakumullah, ini dalil yang menjelaskan hadis yang ada yang terkandung dalam Sahih Muslim bahwasanya ilmu itu ada yang nafi', ada yang tidak nafi', dan di antaranya yang tidak nafi' kadang karena orangnya, sehingga dikatakan Allahumma anfa'ni bima 'allamtani. Ya Allah, jadikanlah aku bisa memanfaatkan ilmu yang telah Kau ajarkan kepadaku. Wa bihi na'udzubillah. Dan ini menunjukkan bahwa ada beberapa orang yang punya ilmu tetapi dia tidak nafi ilmunya bagi dia, sehingga dia hafal Quran, hafal hadis, hafal Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Dia menyatakan ana 'alim, ana hafiz kull ahadith, hafiz Sahih Bukhari, ana hafiz Sahih Muslim. Tapi dia dalam keadaan mutakabbir, sombong, riya, 'ujub. Dikatakan oleh Ibnu Rajab nanti di akhirnya bahwa itu tanda kalau ilmunya tidak bermanfaat. Tanda-tanda kalau ilmunya tidak bermanfaat. Maka doalah kepada Allah Ta'ala, ya Allah, jadikanlah bermanfaat untukku ilmu yang telah ajarkan kepada. Dan saya berbicara di hadapan salafi wa salafiyah, bukan orang-orang awam, sehingga saya sampaikan masalah ini karena pentingnya masalah ini pada kita semuanya yang sudah mengaji sekian tahun, sudah belajar sekian lama, sudah mengetahui sekian kita. Maka mintalah kepada Allah Ta'ala agar dijadikan ilmu yang telah kita ketahui jadi bermanfaat, dan juga meminta tambahan ilmu yang kita belum tahu, yang sudah tahu agar jadi bermanfaat, sedangkan yang belum tahu agar Allah SWT memberikan kita ilmu. Wa'allimni, dan ajari aku ilmu, ma yanfa'uni, yang akan bermanfaat bagiku. Warzuqni ilman tanfa'uni bih, dan berikan. Wazidni ilman, dan berikan ilmu kepadaku, tambahan ilmu kepadaku. Keluarkan pula oleh Nasa'i dari hadis Anas dari Nabi SAW, kana yad'u, wa Nabi pernah berdoa, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni 'ilman tanfa'uni bih. Ini juga sama lafaznya, sama maknanya dengan lafaz sebelumnya. Ya Allah, berikan manfaat kepadaku apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku, dan ajarilah aku apa yang akan bermanfaat bagiku, dan berikan aku rizki ilmu yang akan menjadikan manfaat untukku. Wa kharaja Ibn Wa'in min hadith Anas anna Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kana yaqul, Allahumma inni as'aluka imanan da'iman farubba imanin ghair da'im, wa as'aluka ilman nafi'an farubba ilmin ghair nafi'. Wa dalam riwayat Ibn Wa'in dari hadith Anas radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi SAW pernah berkata, Allahumma inni as'aluka imanan da'iman. Ya Allah, aku meminta kepadamu iman yang terus-menerus. Ini isyarat bahwa iman kadang tidak langgeng. Farubat iman ghairu da'im, karena bisa jadi ada iman yang tidak langgeng selama kita di dunia. Maka jangan kita terlalu yakin bahwa kita tidak akan berubah. Jangan terlalu pede bahwa kita tidak mungkin menyimpang dari sunnah. Gak mungkin saya menyimpang dari sunnah. Gak mungkin saya bahkan hilang iman pun mungkin. Al iman yazid wa yanqus. Harubal imani ghairu da'i. Maka mintalah iman, iman yang da'i, iman yang terus menerus. Harubal imani ghairu da'i, karena bisa jadi ada iman yang tidak langgeng. Wa as'aluka ilman nafi'an. Dan aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Farubba ilmin ghairu ghairu nafi'. Karena bisa jadi ada ilmu yang tidak bermanfaat. Ini juga mendukung apa yang sebelumnya. Wa kharaja Abu Dawud min hadis Buraidah dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala: "Inna minal bayan sihra wa inna minal ilmi jahla." Sesungguhnya di antara bayan ada sihirnya. Dan di antara ilmu ada kebodohan. Inna minal bayan sihra, sesungguhnya di antara bayan, di antara keterangan-terangan kadang ada sihirnya. Yani bisa mempengaruhi seseorang. Wa inna minal ilmi jahlan. Dan disebutkan dalam beberapa kitab tentang talabul ilm, tentang adab talabul ilm, bahwa kalimat inna minal bayani sihra itu konteksnya cercaan. Artinya ucapan-ucapan. Karena pandainya berbicara kadang bisa menjadikan seseorang menyimpang, mempengaruhi seseorang menjadi kesana kemari, tidak berpegang dengan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Wa inna minal ilmi jahlan. Demikian pula di antara ilmu ada yang merupakan kebodohan. Ini khairan a'azakumullah disebutkan oleh Sa'sa'ah ibn Sawhan rahimahullah menafsirkan ucapan ini. Inna minal ilmi jahlan, sesungguhnya di antara ilmu kebodohan, an yatakallafal 'alim ila 'ilmihi ma la ya'lam fa yajhaluhu dhalik. Bahwa di antara beberapa orang ada yang memberat-beratkan dirinya, yatakallaf al-'alim, ada seorang yang berilmu memberatkan dirinya, memaksa-maksakan dirinya kepada suatu ilmu. Ma la ya'lam, apa yang dia tidak tahu. Fa yajhaluhu dhalik, akhirnya menjadikan dia bodoh. Padahal kalau saja dia tidak memberat-beratkan dirinya, tidak memaksa-maksakan dirinya dan menyatakan saya tidak tahu, maka itu ilmu. Karena di antara bagian ilmu adalah ucapan seseorang, aku tidak tahu. Seorang yang menyatakan pada apa yang dia tidak tahu, dia menyatakan wallahu a'lam atau menyatakan saya tidak tahu, itu ilmu. Tetapi orang yang yatakallaf, orang yang memberat-beratkan dirinya atas sesuatu yang dia tidak tahu, maka akhirnya dia menjawab dengan kebodohan. Itu satu makna. Ada makna lain. Wa yufassar aidan bi anna al-'ilma alladhi yadurru wa la yanfa' jahlun. Tafsir yang kedua, bahwa ilmu yang tidak bermanfaat atau bahkan ilmu yang membuat mudharat, maka itu disebut kebodohan. Li anna al-jahla bi khairun min al-'ilmi bihi. Karena bodoh terhadapnya lebih baik daripada dia mengetahui. Qanirina azakumullah. Karena ilmu yang membuat mudarat, ilmu yang membuat kejelekan-kejelekan, kerugian-kerugian, maka kalau orang tidak tahu, lebih baik daripada tahu. Berarti yang tahu punya ilmu, tapi lebih jelek. Karena ilmu tentang sesuatu yang membuat mudarat dia. Orang yang tidak tahu ilmu sejenis itu, maka orang ini lebih baik. Maka qanirina azakumullah. Idza kana al-jahlu fi khairan minhu, kalau tidak tahunya lebih baik daripada tahu, berarti fahuwa syarrun min al-jahli, maka ketika mengetahui ilmu tadi itu lebih jelek daripada ketidaktahuan, lebih jelek daripada kebodohan. Wa hadza kas-sihr, dan ini seperti ilmu sihir. Mau dikatakan ilmu, iya, karena dia belajar. Maka dikatakan ilmu lughatan, secara bahasa yuqal ilmu sihir. Dikatakan ilmu sihir, ada ilmu kimia, ada ilmu fizia, ada ilmu hisab, ada juga ilmu sihir. Disebut ilmu karena dipelajari. Tetapi seorang yang belajar ilmu sihir apa manfaatnya? Bahkan dia akan mendapatkan mudharat-mudharat yang Allah katakan wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka mempelajari sesuatu yang membuat mudarat bagi mereka, tidak memberikan manfaat buat mereka. Maka ketika orang mempelajari sihir, dia tidak mendapatkan kecuali mudarat. Maka orang yang tidak tahu dari ilmu tersebut, orang ini merupakan orang yang lebih alim lebih brain. Sedangkan orang yang mengetahui ilmu sihir, orang ini bodoh. Mempelajari ilmu yang merugikan dirinya. Inna minal ilmi jahlun. Sesungguhnya di antara ilmu ada kebodohan. Qanabina azakumullah. Disebutkan oleh Ibnu Rajab dari sisi maknanya saja. Karena disebutkan riwayat yang diriwayatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Wa ghairuhu minal ulumi al-mudarrah fid din aw fid dunya. Demikian pula ilmu-ilmu lain yang membuat mudarat. Apakah ilmu-ilmu yang merusak agama atau ilmu yang merusak dunianya, maka itu pun termasuk ilmu-ilmu yang dikatakan inna minal ilmi jahlun. Wa qad ruwiya 'ala an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tafsir ba'd al-'ulum. Dan ditafsirkan atau diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tafsir tentang beberapa ilmu allati la tanfa', yang tidak bermanfaat. Di antaranya disebutkan dalam Marasil Abi Dawud dari Zaid bin Aslam, qala dikatakan qila ya Rasulullah ma alam fulanan, ya Rasulullah betapa alimnya si fulan. Qala bima, dengan apa? Qala bi ansabil nas, betapa alimnya si fulan tentang nasab-nasab manusia. Qala maka dikatakan ilmun la yanfa' wa jahalatun la tadur, ilmu tidak bermanfaat dan kebodohannya pun tidak membuat masalah. Ini tahu juga enggak manfaat, enggak tahu juga enggak rugi. Kemudian Rasulullah hanya sejak hadis ini dikatakan dhaif. Disebutkan oleh Dailami dalam Musnad al-Firdaus dari Abu Hurairah secara marfu' dan juga Syuuti dalam Jami' as-Saghir. Dan dikatakan dha'afahu al-Albani fi dha'if al-Jami'. Dhaif oleh Syekh Al-Albani dalam dha'if al-Jami'. Qala wa kharaja Ibn Ma'in. Kita kepada riwayat berikutnya. خرج ابن معين في كتاب رياضة المتعلمين من حديث بقية دري ابن جريج دري عطاء دري أبو هريرة سر مرفوع وفيه إذا لم يدى كلمة إنهم قالوا حزوني مركة بركاتا أعلم الناس بأنساب العرب وأعلم الناس بالشعر وبما اختلف فيه العرب سريني جديكا sebagai satu kebanggaan yang paling alim di antara manusia dengan nasab, yang paling alim tentang syair, yang paling alim tentang apa yang dipersisikan oleh orang-orang Arab. Maka beliau berkata, al-ilmu thalatha, ilmu itu hanya tiga. Ma qalahunna fahuwa fadlun, ilmu itu hanya tiga, selain itu hanya fadl. Fadl itu adalah suatu yang lebih dari kebutuhan. Sehingga dikatakan kalau orang ikut campur pada apa yang dia tidak perlu, dikatakan fuduli. Yani dikatakan fudul karena dia mengambil sesuatu yang fadl, yang tidak perlu. Ilmunya tiga, selebihnya sesuatu yang fadlun. Ayatun muhkamah, ayat yang muhkamah. Dan yang kedua, sunnatun qa'imah, sunnah yang tegak. Dan yang ketiga, faridatun adilah, hukum-hukum yang adil tentang hukum waris. Maka dikatakan pertama ayat muhkamah, yakni Al-Quran. Al-Quran, ayat-ayat yang muhkam, karena beberapa ayat mansukh. Tetapi ayat yang muhkam adalah yang dia dalam keadaan sabit hukmuhu, hukumnya sabit, tidak mansukh. Demikian pula sunnatun qa'imah, sunnah yang tegak, artinya sunnah yang terbukti sahih, yang sabit sanadnya. Dan yang ketiga, faridatun adilah. Qanabina azakumullah. Ini juga seperti yang sebelumnya. Kalau dinyatakan marfu', maka hadis ini dikatakan dhaif. Dikatakan oleh Syekh Al-Albani dalam Dhaif al-Jami'. Tetapi ini adalah ucapan para ulama sepanjang masa, bahwa ilmu itu apa yang ada dalam Quran dan Sunnah. Demikian pula diucapkan oleh Imam Syafi'i, demikian pula diucapkan oleh para imam-imam setelahnya. Semuanya menyatakan yang namanya ilmu maqalullah wa qala rasul. Yang namanya ilmu adalah apa yang dikatakan oleh Allah dan apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma qalahuma fa huwa fadl. Apa yang lebih daripada itu adalah fadl, termasuk di dalamnya adalah faridhatun adilah. Ini anjuran untuk mempelajari ilmu waris, dan ilmu waris adalah ilmu yang disebutkan tersendiri oleh para ulama, menunjukkan bahwa itu adalah ilmu yang sangat penting, yang dikhawatirkan kalau kita menyia-nyiakannya akan hilang. Kalau benar-benar Allah muslimin yang saya hormati, dikatakan demikian ketika sebagian manusia membangga-banggakan ilmu-ilmu selain ilmu. Fulan a'lamun nas bil ansar. Fulan a'lamun nas bil kadzab, bikadzab, bikadzab. Maka dijawab, ilmu itu tiga. Qala Allah wa qala Rasul. Amma qala huma fa huwa khabar. Sehingga ketika ada seseorang yang datang kepada Syekh Al-Albani menceritakan tentang sesuatu dan dia hafal semuanya dalam kitabnya itu seperti ini, seperti ini, seperti ini, waktu itu tentang si fulan begini, si fulan begitu, ini bukti, hafal semua kalimat-kalimatnya, hafal semua kitabnya, kitab di mana, tanggal berapa, halaman berapa, dia tahu semua. Apa kata Syekh Al-Albani? Irham ba'kiyamatan, sayangi otakmu, sayangilah dirimu, lafalkan Quran dan hadis. Anta menghafalkan Quran dan hadis itu dimanfaat daripada menghafalkan qala fulan wa qala fulan dalam artian ucapannya alul batil, bukan ucapannya alul haq. Maka kita mengetahui salah global sudah cukup bahwa ini kelompok sesat dan cipulan menyimpang, cukup. Kenapa harus sampai detail, sampai tahu kalimat-kalimatnya, cubat-cubatnya? Siapa yang mengajar untuk mempelajarinya? Kalau kita azab melakukan muslimin yang sehormat. Dikatakan ilmu dalasa. Ilmu itu tiga, yaitu Quran, Sunnah, dan fariyadatun adilah. Dan ilmu, ilmu tentang hukum-hukum waris. Ibnu Rajab rahimahullah menyatakan sendiri tentang hadis ini. Wahadil isnad la yasih. Sanad ini tidak sahih. Wabakiyah dallatahu an ghairi thiqah, dan bakiyah mengucapkannya dengan tadlis dari orang yang tidak thiqah. Wa akhar al hadits kharraja Abu Dawud wa Ibn Majah min hadits Abdullah ibn Amr ibn al-'As sara marfu'. Al ilmu thalatha wa ma siwa dhalika fa huwa fadlun, bahwa ilmu itu tiga, adapun selainnya maka itu hanya suatu yang tidak perlu. Ayatul muhkamah wa sunnatun qa'imah wa fariidhatun 'ajilah. Quran, sunnah, dan ilmu waris. Juga dalam sanadnya kata Ibnu Rajab, ada Abdurrahman bin Ziyad al-Afriqi wa fihi dha'fun masyhur, dan padanya ada kelemahan yang masyhur. Sebagaimana kita katakan tadi, bahwa ini kalau kita katakan dengan qala Rasulullah SAW tidak boleh karena hadis ini dhaif, tetapi cukup kita katakan bahwa ini ucapan para ulama, bahkan mereka semuanya menyatakan dengan ucapan yang hampir sama seperti ini sepanjang masa, bahwa yang namanya ilmu adalah qala Allah wa qala Rasul. Mawradati ilmi al-ansab wan-nujum. Baik, sekarang apa hukumnya ilmu nasab yang tadi disinggung dalam hadis-hadis dhaif, ketika ada yang membangga-banggakan huwa fulan a'lamun nas bil ansab, maka dijawab ilmu la yadur, wajaha ilmu la yanfa, wajaha lakum la tadur. Ilmu yang tidak bermanfaat dan bodohnya pun tidak rugi. Apakah benar seperti itu? Kalau hadis sahih, kita tidak akan pertanyakan, iya kan? Kalau hadis sahih, hujjah. Tetapi karena hadis lemah, kita pertanyakan, apakah memang belajar nasab itu tidak perlu? Maka dijawab di sini, amma fi ilmi ansab, adapun ilmu tentang nasab dan ilmu tentang nujum. Waqad warada al-amr bi an yuta'allam min al-ansab ma tawassala bihi al-arham aw ma tusil bihi al-arham min hadits al-riwayah. Adapun mempelajari ilmu nasab, cukup dipelajari sekadar untuk bisa menyambung silaturahim. Si fulan itu siapa? Apanya kamu? Si fulan apanya kamu? Hubungannya apa dan seterusnya? Cukup sampai sekian. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala ta'allamu min ansabikum ma tusiluna bihi arhamakum. Pelajarilah ilmu nasab sekadar kalian bisa menyambung silaturahmi kalian dengan kerabat-kerabat kalian. Keterlaluan kalau enggak tahu si fulan itu ternyata pamanmu sendiri atau bibimu sendiri, kamu enggak berani ketemu, enggak berani ngomong, ternyata mahrammu. Ini keterlaluan kalau dia tidak dipelajari. Pelajari apa yang sekedar kalian perlukan untuk menyambung silaturahmi dengan kerabat-kerabat kalian. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan juga Tirmidzi dan sahahahu Al-Albani di Sahih Al-Jami. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami. Berarti apa hukum yang mempelajari ansab? Sekadar. Qul inna a'udzu bikum wa a'udzu bika min syarri ma khalaq. Ada beberapa ilmu yang dikatakan tidak manfaat, ada manfaatnya. Tapi untuk belajar terlalu dalam juga tidak dianjurkan. Seperti ilmu nasabi. Mau dikatakan tidak bermanfaat, ada manfaatnya. Bagaimana kita akan tahu siapa kerabat kita, siapa pemilik kita, siapa mahram kita, siapa yang bukan mahram, kalau kita tidak belajar nasab. Tetapi kalau sudah berdalam-dalam ilmu nasab, apa perlunya? Dan yang sejenis ini adalah ilmu nahw. Ilmu nahw. Sampai-sampai dikatakan bahwa ilmu nahw kal milh, seperti garam. Pelajari seperlunya sehingga kamu bisa memahami Quran dan Sunnah selesai. Jangan kamu belajari ilmu nahw terus sampai ikhtilafat, sampai detailnya, sampai kemudian kamu lupa tujuan belajar ilmu nahw itu apa, lupa. Belajar Qurannya kapan? Nanti kalau saya selesai untuk ilmu nahw ini, sampai dia menjadi sibawai dalam keadaan tua renta, belum belajar Quran, belum belajar Sunnah. Kalau benar azakumullah, kalau masakan terlalu banyak garamnya, kasihan, enggak bisa dimakan. Kalau benar azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, mereka para ulama mencontohkan seperti itu, kalmela. Berarti seberapa? Secukupnya. Susah untuk disebut seberapanya. Sebagaimana ibu-ibu para akhwat kalau ditanya, mesti kalau namanya masak itu resep, ini sekian kilo, ini sekian sendok. Ketika garam nggak disebut berapa, garam secukupnya, nggak pernah disebut sekian, nggak ada. Karena memang susah, pokoknya secukupnya. Kalau nggak cukup selesai. Kalau mina azabum demikian pula azabikum, mempelajari nasab. Yang penting secukupnya kalian bisa kenal siapa mahram kalian, siapa yang bukan mahram kalian, selesai. Kalau mina azabullah wa qarraja famiq ibn zanjuya dari jalan lain dari Abu Hurairah cara marfu. Ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum thumma tahu. Wa ta'allamu min al-arabiyyati ma ta'rifuna bihi kitaballah thumma tahu. Wa ta'allamu min an-nujumi ma tahtaduna bihi fi dhulumatil barri wal bahr thumma tahu. Wa bi isnadi riwayatihi ada Ibnu Lahiyah yang juga Ibnu Lahiyah ba'id. Karena Rasulullah dibawakan oleh Nurajat hadis yang beliau tahu kalau ini baik sebagai penjelas dari apa yang sudah dikatakan dalam hadis yang sahih di atas. Hadis yang sahih menyatakan ta'allamu min ansabikum, pelajarilah nasab-nasab kalian sebatas kalian bisa menyambung silaturahmi. Maka ada nasab yang lebih jelas dalam riwayat lain yang lebih lemah, pelajarilah nasab-nasab kalian, apa yang akan yang menyebabkan kalian bisa menyambung silaturahmi dengan kerabat-kerabat kalian. Teman tahu, kemudian berhenti. Cukup. Dan pelajari bahasa Arab. Apa yang kalian bisa mengenali dengan bahasa Arab itu? Al-Quran, Kitabullah. Kemudian berhenti. Pelajari dari ilmu perbintangan, sekedar kalian bisa tahu jalan-jalan di kegelapan, di daratan atau di lautan. Kemudian berhenti. Tetapi di sanadnya saya katakan tadi ada Ibnu Lahiyah sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Rajab rahimahullahu taala. Qul inna a'udzubikumullah, maka ilmu-ilmu seperti ini artinya ilmu-ilmu yang kalaupun dipelajari sekadarnya saja, secukupnya saja. Apa yang diperlukan kamu ambil, setelah itu selesai. Utama yang paling pertama yang namanya ilmu qala Allah wa qala Rasul. Ayatul muhkamah wa sunnatul qa'imah wa fariidatun 'adilah. Qala Ibnu 'Abbasumullah kemudian Ibnu Rajab menyatakan wa kharraja aidan fi riwayat Nu'aym ibn Abi Hind. Qala Umar, berkata Umar, ta'allamu minan nujumi ma tahtaduna bihi fi barrikum wa bahrikum thumma amsiku. Berkata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, pelajarilah bintang-bintang. Maka taduna bihi fi barrikum, apa yang kalian bisa terbimbing di jalan-jalan daratan kalian atau di lautan kalian. Tsumma amsiku, kemudian berhentilah. Wa ta'allamu minan nisbah, dan pelajarilah tentang nasab-nasab kalian. Ma tasiluna bihi arhamakum, apa yang kalian bisa menyambung silaturahmi terhadap kerabat-kerabat kalian. Wa ta'allamu ma yahillu lakum minan nisa'i wa yahram 'alaikum tsumma tahu, agar kalian tahu siapa wanita-wanita yang halal bagi kalian dan siapa wanita-wanita yang merupakan mahram bagi kalian. Kemudian berhenti. Qul bil 'azakumullah, disebutkan athar ini dalam tafsir Al-Habir Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala, bahwasanya beliau radhiyallahu ta'ala menyatakan, pelajarilah bintang-bintang sekadar kalian mengetahui arah-arah jalan. Tahtadun, terbimbing ke jalan-jalan, artinya betul-betul jalan-jalan di daratan. Kita tahu kalau ada bintang ini berarti timur, kalau ada bintang ini berarti selatan, kalau ada bintang ini berarti utara, atau ini adalah barat. Ini boleh mempelajari perbintangan kalau untuk mempelajari arah. Cukup sampai situ. Jangan-jangan berlebihan. Warah Mus'ir dari Muhammad ibn Ubaidillah qala Umar ibn Khattab, berkata Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ta'allamu minan nujumi ma ta'arifuna bihil qiblah wa tariq, pelajarilah bintang-bintang adalah agar kalian bisa mengetahui arah kiblat wa tariq. Dalilnya wa bin najmi hum yahtadun, kata Allah, wa bin najmi hum yahtadun, dan dengan bintang-bintang mereka terbimbing, kata Allah. Bukan terbimbing dengan atau terbimbing untuk mengetahui si fulan nanti jadi apa, si fulan nanti bagaimana, bukan. Artinya terbimbing dengan arah-arah, mana timur, mana barat. Orang yang bingung di tengah lautan, mana utara, mana selatan, mana barat, mana timur, dia akan melihat bintang-bintang. Demikian pula yang tersesat di padang pasir yang demikian luasnya, yang seluruh penjuru sama, dia akan melihat bintang-bintang. Dan ini yang diperbolehkan. Selebihnya tidak perlu. Selebihnya fadlun. Wa kana al-muqa'i la yara ba'san an yata'allama ar-rajul min an-nujumi ma yahtadi bihi. Dan Ibrahim an-Nukhai rahimahullah menganggap tidak mengapa seseorang mempelajari bintang-bintang kalau untuk menunjukkan arah atau mempelajari arah. Warakhasa fi ta'allumi manazil al-qamar, dan di antaranya memberikan rukhsah bolehnya mempelajari tempat-tempat bulan, tanggal sekian di mana, tanggal sekian di mana, tanggal sekian di mana, oleh Imam Ahmad, Imam Ishaq, Nirawiyah, dan lebih yang demikian dari keduanya oleh Harith rahimahullah rahimahumullah wa jami'in. Zada Ishaq wa yata'allam min asma'in nujum ma yahtadi bihi, dan boleh pula mempelajari nama-nama bintang tersebut kalau untuk bimbingan arah, untuk petunjuk arah. Bintang ini, bintang ini. Kadang-kadang kita menyebutnya sulit. Kalau ada bintang ini berarti timur. Bintang apa? Bintang yang begini. Ya bintang apa? Akhirnya terpaksa disebut dengan nama. Apakah bintang Scorpio karena bentuknya kayak akrob, kayak Scorpio memang, atau seperti layang-layang. Kemudian beri nama. Kalau sekedar untuk mengetahui kalau bintang yang ini berarti timur, bintang yang berarti barat, tidak mengapa. Wa kariha Qatadah, sebagian ulama menyatakan makruh. Sebagaimana Qatadah menyatakan makruh yang mempelajari tempat-tempat bulan atau tempat-tempat singgahnya bulan. Walam yarakhus Ibn Uyainah, demikian pula Ibn Uyainah tidak memberikan rukhsah. Demikian keduanya atau dari keduanya disebut oleh Harun. Berkata Paulus, rupa nadirin bin nujumi wa muta'allim huruf abajadin laisa lahu indallahi kalam. Bisa jadi orang yang melihat bintang-bintang dan yang mempelajari bintang-bintang dan mempelajari huruf abjad, maka dia tidak mendapatkan bagian di akhirat. Apa huruf abjad? Huruf abjad itu asalnya dari nama-nama bintang. Abjadun, Hawazun, Hukri, dan seterusnya. Yang kemudian jadi A, B, C, dan seterusnya. Ini mempelajari nama-nama tersebut atau mempelajari bintang-bintang, tetap harus bisa jadi dengan mereka mempelajarinya, mereka tidak mendapatkan bagian di akhirat. Penegina azakumullah, ucapan-ucapan para ulama yang seperti ini mahmud dibawa kepada apa yang haram, yaitu mempelajarinya dari sisi takfir, bahwa kalau bintang ini pengaruhnya ini, bintang itu pengaruhnya itu. Nah, kharaja harbun wa kharajahu Humayd ibn Zanjuyah dari riwayat Tawus dari Ibn Abbas. Wa hadha mahmul, lihat dari murajaah. Wa hadha mahmul ala ilmi ta'thir. Bahwa pendapat-pendapat ulama yang seperti ini yang menyatakan barang siapa yang mempelajari bintang-bintang maka dia akan mendapatkan bagian di akhirat, barang siapa yang mempelajari abjadin maka dia akan begini akan begitu. Ini menunjukkan ancaman-ancaman dan kejelekan-kejelekan, bahkan larangan haram yang mempelajari bintang-bintang tersebut. Maka ucapan para ulama yang melarang mahmulun ala ilmi ta'thir, di bawah kepada makna ilmu ta'thir. Karena ilmu perbintangan ada dua, ilmu ta'thir dan ilmu taysir atau tasyir. Afwan, ilmu ta'thir dan ilmu tasyir. Kalau ilmu ta'thir artinya pengaruhnya pada kejadian-kejadian. Oh, ini hujan karena bintang ini, ini hujan karena bintang itu, atau si fulan karena lahirnya ketika bintang ini muncul maka nasibnya begini. Ini ta'thir, pengaruh-pengaruh pada kejadian. Karena haram mempelajari perbintangan dari sisi ta'zir haram. Tetapi kalau mempelajari perbintangan dari sisi untuk menunjukkan arah, ini tasyir, jalannya bintang ini ke sini, jalan bintang ini ke sini, ada di timur, ada di barat, kalau tanggal sekian ada di sini, maka ini adalah ilmu tasyir yang diberikan rukhsah oleh sebagian ulama atau oleh para ulama. La ilmu tasyir, fa inna ilmu ta'zir batilun muharram. Maka kalau dikatakan dua ilmu tentang perbintangan, ilmu tasyir dan ilmu ta'thir, maka ilmu ta'thir haram, batilun muharram. Wa fihi warad al-hadis. Dan tentang ilmu yang ta'thir inilah yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Di antaranya apa yang dikatakan dalam hadis, man iqtadasa sya'bah minal nujum faqad iqtadasa sya'batan minas sahar. Siapa yang mempelajari bagian dari perbintangan, maka dia telah mempelajari bagian dari sihir. Siapa yang mempelajari satu cabang dari perbintangan, maka dia mempelajari cabang dari ilmu sihir. Dan hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud dari hadis Ibn Abbas. Dan disebutkan dalam tahqiqnya di sini, rawahu Abu Dawud dan juga Ibn Majah dari Ibn Abbas, wa shahhahahu Al-Albani fi Sahih Rijalah. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Maka disebutkan dengan kalimat, barang siapa mempelajari satu cabang dari cabang-cabang perbintangan, berarti dia mempelajari satu cabang dari cabang-cabang ilmu sihir, maka itu adalah ilmu ta'thir. Ilmu ta'thir. Karena ilmu ta'thir, ilmu tasyir disebutkan dalam Al-Qur'an, wa bin najmi hum yahtadun. Dan dengan bintang-bintang mereka bisa mengetahui dan terbimbing ke arah-arah. Ini terbimbing ke arah yang mereka tuju. وخرج ايضا من حديث قبيصة مرفوعا العيافة والطيارة فطر من الجد. disebutkan pula dari hadis قبيصة secara مرفوع bahwa عيافة طيارة dan طر semuanya termasuk جد جد والطاغوت. الجد adalah سحر. العيافة والطيارة والطر. عيافة adalah menebak-nebak kejadian dengan menghalau burung-burung. Tiarah menganggap sial pada sesuatu. Sedangkan ter adalah dengan bintang-bintang. Semuanya minal jibti, semuanya dari seher. Disebutkan di sini mana-mananya. Tiarah zaj al-iyafah adalah zajrut tayy, menghalau burung. Nanti kalau burung itu ke kanan berarti alamat baik, kalau ke kiri alamat jelek, kalau ke atas berarti kita harus pulang, kalau ke depan berarti kita lanjutkan perjalanan. Dan ini adalah sihir dikatakan. Sedangkan terkhaf fil ard, menggaris-garis di bumi. Fa ilmu ta'thirin nujum batilun muharram. Maka ilmu tentang perbintangan hukumnya haram. Wal amal bi muqtadahu qad taqarrub ila an-nujum. Dan beramal dengan konsekuensi dari ilmu-ilmu sihir tadi, ilmu-ilmu perbintangan tadi, maka berarti dia seperti orang yang mendekatkan diri pada bintang-bintang. Wa taqribul qarrabina laha kufrun, apalagi memberikan kurban-kurban, persembahan-persembahan pada bintang-bintang tersebut, maka itu adalah kufrun, kekafiran. Wallahu taala a'lam. Wassalatu taufiq wal afiyah. Kita akan lanjutkan insyaallah pada kajian datang باذن الله تعالى. Alhamdulillah. Amma adin wa'd.